Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Tayyib. Tim jeroan berdiri semuanya. Tim jeroan berdiri semuanya. Jangan malu-malu. Tugas mulia ini. Siapa ketuanya? Siapa? Ridho. Amir Ridho, MTF. Wakilnya? Gak ada. Man akbarukum? Siapa yang paling gede? Isa. Kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimallahu taala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Mansur sami'tu Aba Utsman maula Mughirah bin Syu'bah yaqul sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam la tunza'ur rahmah illa liman syakiyun illa min syakiyun min syakiyin. Tayyib, al-baqin ya qra'u. Santum barakallahu fik. Selanjutnya tim pengkulitan. Tayyib yakumun. Tim pengkulitan berdiri semuanya. Siapa ketuanya? Pengkulitan. Siapa? Ustaz Imam. Tayyib, labas. Man akbarukum? Yang paling gede di antara antum siapa? Afdal. Siapa namanya ini? Abu Zar Irwan. Tayyib, afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimallahu taala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya qala an Ismail qala akhbarani Qais qala akhbarani Jarir qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Labas. Tim jagal yakumun. Penyembelihan berdiri. Cuma satu. Hebat sekali. Merobohkan sapi cuma satu penyembelih. Berarti pendekar ini. Cuma satu? Mana Abdul Bar? Jaga. Siapa lagi? samutazawij. Ya. Baik, la bas rais taqaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah an Mansur qala sami'tu Abu Utsman maula al-Mughirah bin Syu'bah qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam as-Shadiq al-Masduq Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala la tunzau rahmah illa min syaqiyyin. Santa. Selanjutnya tim pencacahan. Tim pencacah motong-motong daging. Berdiri. Siapa ketuanya? Siapa? Abu Hurairah. Mana Abu Hurairah? Taqaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah an Mansur qala sami'tu Abu Utsman maula al-Mughirah ibni Syu'bah yaqul sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-masduq abul qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul la tunzi'u ar-rahma illa min syaqiyyin. Santa barakallahu fik. Selanjutnya tim konsumsi. Tim konsumsi berdiri. Mana ketuanya? Maju. Ketua tim konsumsi maju. Ikhwanna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu wa ta'ala dasana Adam qala dasana Syu'bah an Mansur qala sami'tu Abu Utsman maula al-Mughirah bin Syu'bah sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul la tunzi'u ar-rahmah illa min syaqiyyin. Hasanta. Tim pembagian. Berdiri. Tim pembagian daging berdiri. Aam. Ketuanya maju. Ketua Abu Jabir. Yang paling tua di antara tim itu siapa? Antum Abu Ismail. Ya, taqaddam. Ismail maju juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah an Mansur sami'tu Abu Utsman maula Mughirah bin Syu'bah sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'tu Nabiyya as-Shadiqal Masduq Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul la tunzau rahma illa min syaqiyyin. Ahsanta barakallahu fikum. Apalagi yang belum dipanggil tim? Tim apa? Apa? Pemeliharaan, iya ini dia ini. Tim pemeliharaan sapi. Nah, ini membutuhkan orang yang pengasih dan penyayang ini. Yang paham perasaan sapi. Berdiri. Ketuanya maju. Hah? Ahnaf. Oh, dilimpahkan ke antum. Iya. Rois tadi sudah ya? Siapa lagi? Anggotanya? Isa. Siapa? Ahmad. Amar Zaki sama? Isa, Amar sama Abdurrahman. Siapa yang paling tua? Abdurrahman. Baik, akan datang. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadasana Adam qala hadasana Su'bah an Mansur sami'tu Aba Utsman maula al-Mughirah ibn Su'bah sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduqa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul la tunja'u rahmah illa min syaqiyin. Hasanah barakallahu fikum. Ada lagi? Tim? Kebersihan. Perlengkapan. Ya, perlengkapan berdiri. Berdiri semua perlengkapan. Sama orangnya. Ketuanya? Mana ketuanya? Abdul Fattah, taqaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Adam qala haddatsana qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Mansur qala sami'tu Aba Utsman maul Mughirah bin Syu'bah maul al-Mughirah bin Syu'bah yaqul sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam As-sadiq al-masduq Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul la tunza'u rahmah illa min syaqi wa qala al-Bukhari wa Allah ta'ala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Ismail qala akhbarani Qais qala akhbarani Jarir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarhamu la yarhamuhullah. Hasan tabarakallahu indal baqin fal yaqra'u. Yang duduk juga berhenti baca semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babu rahmatil 'iyal. Bab menyayangi keluarga. Baik. Jadi Imam Bukhari barakallahu fikum beralih lagi ya pembahasannya. Sebelumnya beliau menyebutkan bab tentang sifat penyayang secara umum, kemudian sifat menyayangi anak-anak yang lebih kecil, orang yang lebih kecil dari dia, kemudian menyebutkan bab, iya, menyayangi siapa saja yang ada di muka bumi ini. Setelah itu beliau menyebutkan satu lagi pembahasan, bab menyayangi keluarga. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Harami ibnu Hafsin. Harami ibnu Hafsin ibni Umar al-Ataki. Al-Ataki Abu Ali al-Basri. Abu Ali al-Basri. Harami ibnu Hafsin ibni Umar al-Ataki Abu Ali al-Basri. Siqatun. Qala haddathana Wuhaybun. Wuhayb ibni Khalid. Wuhayb ibnu Khalid ibni Ajlan. Wuhayb ibnu Khalid ibni Ajlan al-Bahili maulahum. Abu Bakar al-Basri. Abu Bakar al-Basri. Siqatun sabtun. Lakinnahu taghayyara qalilan bi akhiratihi. Baik, dia rawi yang siqah, namun terjadi perubahan hafalan dia di akhir hayatnya sedikit. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Ayyub. Ayyub di sini adalah Ayyub Sikhtiyani. Ayyub ibnu Abi Tamimah. Ayyub ibnu Abi Tamimah. Barakallahu fikum. Tamimah namanya Kaisan. Ya, Tamimah namanya Kaisan. Ayyub ibnu Kaisan. Tayyib. Abu Bakar al-Basri. Abu Bakar al-Basri. Siqatun sabtun hujjah. Siqatun sabtun hujjah. An Amr ibni Sa'id. Dari Amr bin Sa'id. Amr ibnu Sa'id As-Saqafi. As-Saqafi Al-Qurashi. Amr ibn Sa'id As-Saqafi Al-Qurashi. Abu Sa'id Al-Basri. Siqatun. An Anas ibni Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Tayyib. Anas bin Malik, siapa kunyahnya? Abdan Abu Hamzah. Anas bin Malik kunyahnya adalah Abu Hamzah. Assalamualaikum. Qala Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam arhaman nasi bil iyal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur, iya, manusia yang paling sayang dengan keluarganya. Kalau kalian pengen tahu siapakah manusia yang paling sayang dengan keluarganya, lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Bagaimana sayangnya beliau terhadap istri-istrinya? Bagaimana sayangnya beliau terhadap ya anak-anaknya? Bagaimana sayangnya beliau terhadap paman-pamannya? Barakallahu fikum. Ya. Baik. Beliau adalah figur manusia yang barakallahu fikum sangat-sangat layak bagi kita untuk mencontoh beliau terkait dengan apa? Barakallahu fikum, manusia yang paling sayang dengan keluarga. Barakallahu fikum. Baik. Satu barakallahu fikum poin yang cukup banyak. Ya. Manusia-manusia yang sukses namun dia gagal di sini. Gitu ya. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses barakallahu fikum dengan jabatannya, dengan posisinya, dengan sekian banyak tanggung jawab yang dia pikul di luar, belum tentu dia bisa sukses di tengah-tengah keluarganya. Ya, belum tentu dia barakallahu fikum menjadi orang yang memiliki perhatian yang juga sama besarnya ketika dia memperhatikan orang-orang yang di luar. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan contoh kepada kita barakallahu fikum bahwasanya keluarga juga perlu diberikan perhatian. Keluarga juga butuh kasih sayang kita. Ya, sesibuk apapun tugas Anda di luar, posisi Anda, siapapun Anda, barakallahu, entah Anda sebagai seorang da'i yang super sibuk dengan jadwal-jadwal Anda, atau posisi Anda sebagai seorang barakallahu fikum, ya, tayyib, pimpinan sebuah pondok pesantren, atau posisi Anda barakallahu fikum sebagai seorang pimpinan perusahaan, atau posisi Anda barakallahu fikum sebagai kepala negara atau kepala daerah, apapun tugas Anda barakallahu fikum, jangan lupa bagian untuk keluarga. Jangan lupa berikan kasih sayang untuk mereka. Rasul bisa memanajemen itu semua. Ikhwan ya, padahal beliau adalah manusia yang super sibuk dengan sekian banyak jabatan itu kembali kepada beliau. Barakallahu. Beliau seorang guru. Iya, beliau juga seorang kepala negara. Barakallahu fikum. Tayyib. Semua masyakil itu kembali kepada beliau. Namun beliau tidak melupakan jatah waktu perhatian untuk ke keluarga. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum, kesuksesan Anda di luar itu tidak akan ada artinya kalau Anda tidak sukses di tengah keluarga Anda. Anda belum bisa dikatakan sebagai orang the best, yang terbaik, kalau Anda tidak menjadi yang terbaik di dalam keluarga Anda. Karena Rasul mengatakan khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di tengah keluarganya. Barakallahu fikum. Ya, sehingga barakallahu fikum keberhasilan, kesuksesan Anda di luar, tayyib, sekian banyak acungan jempol untuk Anda. itu seakan-akan tidak berharga. Kalau Anda tidak menjadi yang terbaik, Anda tidak diacungi jempol oleh keluarga Anda, Anda cenderung menjadi orang yang zalim, melupakan hak-hak mereka. Iya. Melupakan perhatian untuk mereka. Belum menjadi orang yang terbaik. Orang yang terbaik, kata Rasulullah, orang yang terbaik di tengah-tengah ke keluarganya, apapun posisi Anda. Posisi Anda sebagai seorang suami, the best, yang terbaik. Sebagai seorang ayah, yang terbaik. Barakallah. Sebagai seorang anak, juga yang terbaik. Sebagai seorang kakak, juga yang terbaik. Ikhwan ya, apapun posisi kita di tengah-tengah keluarga kita, barakallahu fikum, jadilah iya orang yang paling baik di situ. Posisi sebagai kakak, atau posisi sebagai adik, atau posisi sebagai ayah, atau posisi sebagai barakallahu fikum suami, barakallahu fikum ya. Baik. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dengan ke keluarganya. Justru kita mendapati sebaliknya, barakallahu fikum. Iya, manusia itu lebih gampang untuk baik dengan orang lain, tapi sama keluarga sendiri repotnya amit-amit. Ya, lebih sering konfliknya, lebih sering clashnya, lebih sering tersinggungnya, lebih sering banyak sekali masyakit. Padahal sama-sama keluarga. Sama orang lain dia bisa rekat hubungan. Iya. Tapi sama keluarga sendiri, barakallahu fikum, itulah yang terjadi. Gitu ya. Tengkar, konflik, barakallahu fikum, ya macam-macam. Berarti Anda belum, ya, belum menjadi yang terbaik. Manusia yang terbaik itu adalah yang terbaik di tengah-tengah ke keluarganya. Barakallahu fikum. Iya. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling sayang dengan keluarganya. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Al-Mu'adzin yu'adzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على Baik. Di sini Anas radhiyallahu an barakallahu fikum ingin menggambarkan kepada kita bagaimana figur Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salah satu sudut kehidupan beliau, yaitu dari sisi beliau sebagai seorang kepala keluarga. Iya. Dari sisi barakallahu fikum posisi beliau sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah. Adapun yang ada di dalam hadis ini, beliau ingin menunjukkan kepada kita barakallahu fikum, iya, sisi beliau sebagai seorang ayah. Bagaimana beliau menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Kata Anas radhiyallahu an, wa kana lahu ibnun mustardi'un fi nahiyatil Madinah. Dulu beliau itu punya seorang putra yang ya sedang menyusui, dititipkan ke ibu susunya yang ada di pojok kota Madinah. Yang dimaksudkan di sini adalah putra beliau yang bernama Ibrahim. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Ibrahim ini salah satu dari putra beliau. Barakallahu fikum. Beliau punya berapa orang anak laki-laki? Yang dari barakallahu fikum Tayyib keturunan beliau langsung bukan anak tiri. Siapa yang bisa menjawab? Ubaid. Tiga. Yang pertama Al-Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim. Ahsanta. Iya. Beliau memiliki tiga orang putra. Yang dua dari Khadijah, yang satu dari siapa? Ramadan. Maria Al-Qibtiyah. Tahu orangnya? Enggak tahu. Tayyib. Yang ketiga adalah yang ketiga dari Maria Al-Qibtiyah. Iya. statusnya istri atau budak Ramadan? Budak. Barakallahu fikum. Jadi Maria Al-Qibtiyah ini adalah persembahan, iya, hadiah dari Raja Iskandariyah Muqawqis. Iya, gelarnya adalah Muqawqis Iskandariyah. Kalau sekarang ya bagian dari Mesir, kalau dulu pisah. Ya, antara Mesir dan Iskandariyah. Barakallahu fikum. Tayyib. Ketika Rasul mengirimkan surat-surat yang berisi ajakan untuk kepada Islam, di antara yang dikirim adalah Muqawqis. Muqawqis tanggapannya, responnya positif. Ya. Dia mengagungkan surat tersebut, barakallahu fikum, tayyib, dan memahami makna dari surat tadi. Sehingga dia barakallahu fikum memberikan respon dengan memberikan dua orang budak wanita terbaik milik mereka, barakallahu fikum, yang dipersembahkan kepada Rasul, yaitu Maria Al-Qibtiyah dan plus saudarinya yang bernama Sirin. Barakallahu fikum, ya. Yang Maria diberikan kepada Rasul, yang Sirin diberikan kepada sahabi yang lain. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Sebagaimana yang ya barakallahu fikum natural, fitrah, tentunya istri-istri beliau yang lain, tayyib, merasa cemburu barakallahu fikum. Tayyib. Namun Rasul memutuskan untuk Maria statusnya hanya sebagai seorang budak, tidak sampai menjadi istri. Namun anaknya itu nisbahnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, ya. Tayyib. Wa kana dhi'ruhu qainan wa kannan na'tihi. Dan dhi'ruhu ini maknanya adalah zauju al-murdi'ah. Dhi'run itu adalah suami dari ibu susu, dengan singkatnya ayah susuan, ya, dhi'run itu ayah susunya Ibrahim. Qainan wa kannan, dia ini profesinya sebagai qainan, yakni haddadan, ya. Dia ini profesinya sebagai apa? Hah? Haddad, pandai besi. Barakallahu fikum, ya. Antum bisa tergambar, ya. Hah? Bagaimana profesi pandai besi itu, tentunya apa? Rumahnya panas, ya. Karena untuk membuat sebilah pedang atau barakallahu fikum mata panah atau yang semisal dengannya, itu membutuhkan apa? Suhu yang sangat tinggi. Barakallahu fikum. Dan wa kunna na'tihi, tayyib. Wa kunna na'tihi. Maka kami pun mendatangi dia. Berkunjung. Jadi Rasul waktunya berkunjung dan itu mengajak beberapa orang sahabat. Anas ikut karena memang Anas statusnya sebagai pelayan Rasul. Jadi sering kalau ada kunjungan kemana-mana, Anas ikut sehingga dia bisa menceritakan. Waqad dakhana al-bait bi idkhir. Dalam keadaan rumah itu sudah penuh dengan asap. Ikhwan, ya. Ya, namanya rumahnya pandai besi, ya itulah resikonya. Barakallahu fikum. Baik. Padahal ini apa? Anaknya Nabi yang dititipkan. Iya, barakallahu. Anaknya seorang penguasa. Baik, dititipkan barakallahu fikum dengan ibu susu yang suaminya itu profesinya sebagai apa? Pandai besi. Sehingga ketika berkunjung ke sana, rumahnya penuh dengan asap. Barakallahu fikum. Fayuqabbiluhu wa yashummuhu. Maka Ros pun ketika menemui sang putra langsung, ya. rasa kangennya itu barakallahu fikum luar biasa. Gitu ya. Beliau curahkan, beliau luapkan barakallahu fikum. Iya, dengan apa? Dengan menciumnya. Iya. Tayyib yasyummuhu ya. Hampir sama. Barakallahu fikum ya. Tayyib. Saking kangen dengan putranya tadi. Barakallahu fikum. Dari situ barakallahu fikum Anas bin Malik mendapatkan pelajaran bagaimana sikap beliau sebagai seorang ayah. Barakallahu fikum ya. Dan ini bukan hanya Ibrahim saja, tapi anak-anak beliau yang lain juga demikian. Iya. Fatimah barakallahu fikum sebagaimana yang telah kalian pernah dengarkan. Iya. Ketika masuk itu mesti dicium oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan juga putri-putrinya yang lain barakallahu fikum. Tayyib, itu sebagai gambaran barakallahu fikum yang menunjukkan bagaimana beliau sangat sayang dengan anak-anaknya. Gitu ya, sangat perhatian dengan anak-anaknya. Barakallahu fikum. Tayyib. Bahkan barakallahu fikum perhatian tersebut itu bukan hanya terkait dengan perkara dunia tapi juga terkait dengan perkara akhirat. Iya. Sebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya Rasul pernah membangunkan Ali dan Fatimah untuk sholat malam. Barakallahu fikum. Iya. Seorang mertua datang ke rumah mantunya, ke rumah anaknya, ketok pintu. Assalamualaikum. Iya. Ala tusallian? Tidakkah kalian berdua sholat? Barakallahu fikum ya. Taib. Itu menunjukkan apa? Kasih sayang beliau. Namun barakallahu fikum. Tayyib, kasih sayang beliau kepada anak-anaknya tidak membuat beliau memanjakan mereka. Ya, jadi yang namanya kasih sayang kepada anak-anak itu jangan dipahami dengan makna memanjakan. Memanjakan itu apa, ikhwan? Artinya semua kemauan sang anak tadi dipenuhi tanpa ditinjau maslahah dan mudharatnya. Fatimah pada satu ketika pernah mengeluh kepada Rasul dengan sekian banyak tugas rumah tangga yang harus dia kerjakan. Sampai tangannya melepuh. Bi, tanganku. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ya biasa anak perempuan, gitu ya. Tugasnya banyak. Barakallahu fikum. Boy, aku dikasih pembantu. Ya, yang bisa bantu tugas dia di rumahnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Kalau kita sebagai orang tua lihat anaknya kayak gitu mungkin enggak tega gitu ya, lihat tangan anak gadisnya melepuh gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Dalam keadaan kita mampu. Kita orang yang berada. Barakallahu fikum. Kamu butuh berapa, Nak? Hah? 2, 3, 4, 5 nanti Bapak kirim pembantunya. Nah, gitu ya. Barakallahu. Tapi Rasul tidak demikian. Tidak demikian, beliau mendidik anak-anaknya. Walaupun itu adalah anak kesayangan beliau, Fatimah, yang paling beliau sayangi. Iya, barakallahu. Ketika mengeluh demikian, Rasul mengatakan, mau ayah kasih tahu yang lebih baik daripada itu. Apa itu? Sebelum kamu tidur, iya, bacalah zikir, tahlil, tasbih, tahmid. Iya, insya Allah. Besok pagi kamu akan memiliki tenaga yang kuat. Untuk apa? Menyelesaikan setumpuk segudang tugas rumah tangga yang kamu kerjakan. Barakallahu fikum. Fatimah, ya mengikuti saran dari sang ayah. Jadi dididik anak-anaknya tadi barakallahu fikum untuk iya, memiliki keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ya. Mendidik anak-anaknya tidak gampang untuk mengeluh dan berkeluh kesah. Apalagi yang namanya anak perempuan. Hati-hati bagi para orang tua yang punya anak perempuan. Ya, kalau mereka tidak pandai-pandai mendidik anak-anak wanitanya, barakallahu fikum, ya selalu dimanjakan, kemauannya dituruti, nanti dia bisa kurang ajar sama suaminya. Paham ya? Dia tidak akan ikram terhadap suaminya. Ketika suaminya tidak seperti ayahnya, dalam artian ketika sang suami tadi tidak mampu memenuhi semua keinginan dia, suaminya adalah orang biasa-biasa, memang ayahnya orang yang kaya raya, barakallahu fikum, dia biasa dimanjakan, taib, gitu ya. Ketika dia mendapatkan seorang suami yang biasa-biasa, sudah, suaminya yang kena getahnya, barakallahu fikum, taib. Contohlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik putri-putri beliau, walaupun itu putri kesayangannya, barakallahu fikum, taib. Itu pelajaran bagi para orang tua, sehingga yang namanya sayang kepada anak jangan disalahartikan dengan memanjakan mereka, ya, memenuhi semua keinginan mereka. Ya Ustaz, saya itu paling gak sanggup kalau lihat anak saya nangis, nah, gitu ya, sedih saya. Barakallahu fikum, telepon, bi, gitu ya, pondok gini-gini, ah, taib, ini yang akhwat itu biasanya, pondok akhwat, pondok TN gitu ya, ngeluh, taib, apa nak, jajan habis, wah, ngeluhnya jajan, gitu ya, uang sakunya kurang, gitu ya. Loh kemarin kan sudah abi transfer 2 juta. Iya kurang bi. Masya Allah. Gitu ya. Sehingga memang anaknya gemuk-gemuk di pondok pesantren itu, barakallahu fikum. Jajan terus. Iya. Baik. Gak apa-apa Ustaz. Ya saya itu paling gak tega kalau lihat anak saya itu nangis-nangis. Barakallahu fikum. Itu kurang bagus. Iya. Sehingga apa saja yang diminta, yang penting dia enggak nangis. Ya, yang penting dia kerasan. Barakallahu, itu enggak bagus. Ya, tarbiyah yang demikian tidak baik. Harusnya diberikan pemahaman barakallahu fikum kepada anak-anak tadi. Iya. Tayyib, agar dia tidak memiliki perilaku yang konsumtif. Apa itu? Ya gampang untuk mengkonsumsi segala sesuatu, iya, tayyib. Emang uangnya dibuat apa, Nduk? Gitu ya. Iya, soalnya aku itu kalau pagi habis dares makan mie sari mie 5 bungkus, Masya Allah. Gitu ya. Nanti kalau habis dares siang itu ada gorengan bi banyak, ya. Saya beli 10, Masya Allah. Pantesan abi lihat kamu itu mondok kok tambah gemuk saja, gitu ya. Barakallahu fikum. Enggak ada kelihatan, ah, barakallahu fikum ada susutnya. Tapi di pondok itu bukan malah tambah susut, tambah subur, gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Orang tua yang baik, barakallahu fikum, tidak demikian cara mendidik anak-anaknya. Ya, tidak digelontori, barakallahu fikum. Ya dia merasa mampu. Dia merasa uang 2 juta di tempat dia itu kecil nilainya. Kan ada ya orang tua yang mungkin di Kalimantan atau di mana itu kan nilai ya uang itu barakallahu fikum kecil di tempat mereka. Uang 2 juta ya paling dapat sedikit. Gitu ya. Di Sidayu 2 juta Masya Allah dapat tautek berapa bungkus itu. Barakallahu fikum. Tayyib. Dikasih. Demikian barakallahu fikum, bukan cara yang baik untuk mendidik anak. Ya, tapi tirulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua permintaan anak-anak harus dipenuhi. Ditinjau, dilihat apakah memang dia sudah benar-benar butuh atau tidak. Gitu ya. Telepon, "Bi, apa, Nduk?" Nah, apa? Apa le? Aku mau beli HP Android. Ya. Yang itu loh, yang apa ya, Man? Hah? Syome. Wah, nyindir ini rupanya nih. Ah, barakallahu fikum. Ya, Syome. Ya, Xiaomi. Barakallahu fikum. Apa itu Xiaomi? Ya itu merek HP kayak punya ustaz. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Kenapa emangnya? Iya, kan banyak faedah-faedah, sering ustaz-ustaz tuh menukilkan faedah dari sana, dari WhatsApp, dari Telegram, gitu ya. Tayyib, aku pengen punya bi yang kayak punya ustaz. Gitu ya. Barakallahu fikum. Maka seorang ayah ya enggak langsung terima begitu saja. Barakallahu fikum. Dia cek terlebih dahulu. Iya. Tanya kepada barakallahu fikum pengurus. Tayyib, barakallahu fikum. Afwan ustaz, ini barusan anak saya telpon katanya pengen minta dibelikan HP yang kayak punya ustaz. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Gimana ustaz? Iya, boleh atau tidak boleh? Loh, afwan ya, Pak. Bapak enggak tahu toh. Ini kan peraturan di pondok para santri tidak boleh memegang yang namanya HP ya yang memiliki multimedia, apalagi sekelas Android, apalagi Xiaomi gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, begitu saja ya. Iya. Baik. Barakallahu fikum. Sehingga dia mengurungkan ya niatannya, kemudian menyampaikan baik-baik kepada anaknya. Loleh, abi tanya sama ustaz enggak boleh pakai HP di pondok. Ya toh. Iya sih, cuman kan nanti kalau udah pulang ke rumah kan bisa dipakai. Ya sudah, nanti nunggu pulang di rumah baru beli. Soalnya ada promo ini, Bi. Wah, kamu bisa saja. Barakallahu fikum. Tayyib. Intinya barakallahu fikum, orang tua harus iya, tayyib, benar-benar jeli. Tidak semua permintaan anak-anaknya dipenuhi. Dilihat maslahat dan mafsadahnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Dari hadis ini barakallahu fikum, faedah yang bisa kita ambil adalah fihi bayan karimi khuluqihi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi lil iyali wad du'afa. Yang pertama, di dalamnya terdapat penjelasan mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menunjukkan kasih sayang beliau kepada keluarganya dan juga orang-orang yang lemah. Faedah yang kedua, fihi jawaz al-istirda. Fihi jawaz al-istirda. Di dalamnya terdapat faedah bolehnya menitipkan anak untuk disusui. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini sebuah sunnah yang mungkin di negeri kita jarang diamalkan. Kalau di sana biasa. Iya. Anak barakallahu fikum masih umur-umur kecil ya, di bawah 2 tahun itu biasanya dititipkan ke ibu susu. Biasanya di pedesaan, gitu ya, barakallahu fikum. Dengan beberapa barakallahu fikum alasan, ya. Yang pertama, yang namanya lingkungan kota itu tidak bagus untuk pertumbuhan anak-anak, ya. Belum polusinya, belum barakallahu fikum bisingnya, belum. Wah. Kalau desa kan masih sejuk udaranya ya, sehingga pertumbuhannya bah. Bagus, barakallahu fikum. Tayyib. Dan fawaid-fawaid yang lainnya, barakallahu fikum. Tayyib. Yang seperti ini belum pernah saya melihat atau mendengar di negeri kita. Iya. Kebiasaan yang seperti ini, barakallahu fikum. Tayyib. Kalau sekedar menitipkan sebentar gitu ya. Tetangganya barakallahu fikum mungkin ada. Ya. Tetangganya punya anak kecil dalam keadaan ibunya ini air ASI-nya belum keluar, biasanya dititipkan tetangga sebelah gitu ya untuk disusui barakallahu fikum. Tapi kalau dititipkan dalam jangka waktu yang lama, 1 bulan, 2 bulan barakallahu fikum, jarang ada yang mau ibu-ibu ya. Barakallahu, apalagi barusan dapat anak pertama, tayyib, barakallahu fikum, tidak akan tega dia berpisah dengan anaknya. Tapi kalau di sana sudah biasa. Yang ketiga, fihi fadilatu ar-rahmah bil iyali wal atfal wa taqbilihim. Fihi fadilatu ar-rahmah bil iyal wal atfal wa taqbilihim. Di dalamnya terdapat faedah keutamaan menyayangi keluarga, anak-anak kecil dan mencium mereka. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.